Kemudian kita masuk sekarang bab yang pertama dari kitab ini. Bab yang pertama, jemaah sekalian rahimatullah taala, adalah berjudul At-Tauhidu Sababu Khalqil Jinni Wal Insi. Judulnya adalah At-Tauhidu, Tauhid Sababu, merupakan sebab Khalqil Jinni, diciptakannya jin wal insi dan manusia. Jadi tauhid merupakan sebab diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Pembahasan ini sering saya ulang-ulang dalam kitab Al-Muharramat, juga saya tuliskan di situ. Kenapa? Karena para ulama itu sangat betul-betul perhatian dengan dakwah tauhid. Dan dakwah yang kosong dari dakwah tauhid, maka perhatikanlah, tidak ada afal, tidak ada pengaruh kepada jamaahnya. Jadi pengaruhnya hanya mampu mengumpulkan massa, tapi tidak bisa memahamkan umat bahwa mereka ini adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Makanya setelah berkumpul, ya sudah, pulang, pulang. Ya, kalau gak percaya, benar. Bukan apa-apa saya, bukan apa-apa. Pulang, ya pulang. Jadi mereka tetap, yang tidak sholat subuh, yang tidak sholat subuh, yang tidak pernah datang mengkaji ilmu, yang tidak datang mengkaji ilmu, dan seterusnya. Saya perhatikan begitu. Dan dakwah-dakwah yang hanya mencari masa, ini pada akhirnya nanti, pada saatnya nanti, jika Allah kehendaki, akan ditinggalkan oleh masanya sendiri. Saya yakin di antara yang hadir ini dulu juga masih ikut gerutuk-gerutuk gitu ya. Sekarang gak mau lagi. Ada yang dulu ikut di depan Masjid Agung, demo 212, ya gak? Iya. Sekarang sudah tobat orang yang banyak, insya Allah. Gak usah saya sebut orang yang satu persatu. Fotonya masih ada di Facebook. Jadi masih ada apa namanya, jejak digital. Jejak digitalnya lo ada. Oh, apa dikira saya gaptek? Ya usah sunat, sunah ya harus ngerti dikit-dikit lah ya. Tapi gak banyak menghabiskan waktu. Saya tuh buka-buka Facebook ya di mobil, sambil kita merojoah kita, baca Quran selesai, ya buka-buka. Oh ada jejak digital. Demo di depan Masjid Agung Kediri. Buat apa itu? Yang menistakan agama dari kalangan dai-dai, yang mengajak katanya kepada Islam itu lebih banyak daripada penistaannya Pak Ahok. Ahok sekali menistakan surat Al-Maidah 51 itu. Dai-dai yang menistakan agama, yang mengatakan katanya sholat itu gak apa-apa, gak rapat, itu nanti malah iblis ikut sholat. Ini menistakan agama. Dai yang mengatakan, dengan ormas yang mengatakan orang berjenggot itu tambah panjang, jenggotnya tambah goblok. Berarti semua nabi itu goblok, sama yang Peter Dewi. Kan gitu ya. Orang yang mengatakan jilbab atau cadar itu budaya Arab ya. Saya dengar itu, ada seorang Gus. Gus garis bengkong. Dibantah oleh Gus garis lurus. Mudah-mudahan lurus sampai mati soalnya. Ya. Gus garis bengkong ini ngomong dengan tegasnya itu di Facebook, di YouTube katanya, cadar itu budaya Arab. Kenapa? Karena zaman dahulu, oh, sampai sekarang ini Arab itu apa namanya, banyak debu. Maka wanita-wanita itu suruh pakai cadar supaya wajahnya kena, nggak kena debu. Sekarang buktinya di bandar-bandar Saudi katanya wanita-wanita tidak memakai cadar, buka cadar. Itu bukan orang Arab Saudi, itu orang pendatang. Memang enggak, orang pendatang tidak diwajibkan pakai cadar. Bahkan orang-orang Amerika yang di Saudi, orang-orang Filipina yang kerja di Saudi, dosen-dosen yang non-muslim yang mengajar mahasiswa itu, saya ketemu dengan dosen non-muslimah, dia bukan muslimah. Jadi wanita itu enggak pakai kerudung, tapi bajunya panjang. Jadi ini lehernya tertutup, baju hitam seperti orang orang Saudi gitu, panjang, dan bawah pakai kaos kaki. Kaos kaki ya. Tapi lehernya kelihatan, rambutnya ya pirang begitu. Dosen bahasa Inggris, saya tanya kepada salah satu dosen yang laki-laki, ini siapa ini kok masuk sini? Ini dosen bahasa Inggris untuk putri. Jadi yang ngajar putri juga. Tapi orang sana, orang Amerika langsung. Orang Inggris begitu, orang Kanada begitu. Ya, itu memang dia pakai jilbab ya. Kalau perempuan, nah, dia mengatakan katanya, karena sekarang bandara sudah ada AC-nya, maka tidak pakai cadar. Karena sudah ISIS. Kalau dulu panas, harus pakai apa? Jajar. Gampang jawabnya. Yang banyak keluar rumah itu mas, sampai kalau ke Arab sana adalah laki-laki. Harusnya yang pakai cadar laki-laki. Ini orang logikanya enggak. Ini, gua kalau belajar mantek atau logika atau ilmu kalam sih rotot dulu ini loh. Belajar masih cetek, masih untung-untung sudah mau membantah ahli sunnah yang sudah belajar sampai A sampai Z. Ya, lo ulama-ulama kita ini belajar sampai A sampai Z. Makanya hujahnya ulama itu bukan hanya Quran dan Sunnah, Pak. Dalil bukan hanya Quran dan Sunnah. Sampai dalil-dalil dari sisi apa namanya logika pun mereka menguasai. Makanya kalau berhadapan dengan ulama Sunnah, ahlu bid'ah itu bukan hanya ngepel, Pak, nggak datang, nggak berani datang. Kenapa? Karena mereka nggak punya hujah kuat. Hujah mereka apa? Selemah sarang laba, lebih lemah bukan selemah, lebih lemah daripada sarang laba-laba. Kita lanjutkan. Sudah, lantai itu sedikit-sedikit aja. Saya dapat cerita, saya mobil itu kalau ceramah lantai sedikit. Itu katanya seperti Muhammad Ali kalau tinju, pergi lari sana, sana tuh pergi lari ke sana gitu. Jadi ilmunya dapat, tapi juga kita bisa membantah kalau ada orang-orang yang sesat yang mengatakan demikian. Baik, kita lanjutkan. Masya Allah, kajian tauhid penuh ini. Ya, mudah-mudahan ini berarti kritik sepenuhnya. Insyaallah. Ibu-ibu kayaknya sampai ke luar-luar ini ya. Ya, baik insyaallah. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Hah? Wallahu taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Ad-Dariyat, surah nomor 51 ayat 56. Kemudian qala al-Imam al-Hafidz, berkata al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau, menyayangi beliau. Ibnu Katsir mengatakan ayat tadi artinya adalah innama khalaqtuhum, sesungguhnya aku menciptakan mereka hanyalah li'amurahum. Ada kata-kata hanyalah, dari mana? Dari kata-kata innama, karena innama ini dalam ilmu nahwu dimaknai dengan dia ada tu hasrin, ada alat ya untuk membatasi, sehingga diartikan hanyalah. Sesungguhnya aku menciptakan mereka hanyalah li'amurahum, untuk aku perintahkan kepada mereka. Siapa mereka ini? Bangsa jin dan bangsa manusia. Bi'ibadati, untuk beribadah kepadaku. La, bukan lihtiyaji, bukan karena aku butuh ilaihim, kepada mereka. Jadi Allah itu tidak butuh kepada makhluk, baik jin maupun manusia. Tapi Allah perintahkan kita menyembah Allah, sebenarnya yang butuh adalah kita. Kita ini butuh beribadah kepada Allah, karena kita ini butuh disayangi Allah, kita butuh diridhoi Allah, kita butuh nanti meninggal kita husnul khatimah, kita butuh selamat dalam kubur kita, mendapat iman kubur kita, dan kita butuh masuk surga. Itu dia. Kenapa kita mentauhidkan Allah dan menyembahnya? Allah tidak butuh kita. Walaupun makhluk tidak menyembah Allah, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha kuasa, tidak berkurang kemahaguan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala al-Imam Ar-Rabi' ibn Anas, berkata al-Imam Ar-Rabi' ibn Anas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan mana illa liya'budun, kecuali agar mereka menyembahku semata, ay illa lil ibadati, kecuali untuk ibadah. Jadi diciptakannya jin dan manusia tidak ada lain kecuali untuk ibadah, untuk ibadah, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amal ibadatu, adapun ibadah, fahiya, maka dia kama qala ulama-ulama, maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama kita. Jadi ibadah itu punya makna, dan maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama kita. Yang dimaksud di sini adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita simak sekarang ucapan ulama-ulama kita. Tidak semua nukilan ucapan ulama dinukil di sini oleh penulis, hanya beberapa nukilan cukup insyaallah ta'ala untuk memahamkan kita tentang makna ibadah. Qala Syaikhul Islami, berkata Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam, namanya Ahmadu Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalami An-Numairi Al-Harrani. Jadi Syaikhul Islam yang dikenal dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ini nama yang aslinya ya. Namanya adalah Ahmad rahimahullahu ta'ala. Allah merahmati, semoga Allah merahmati beliau yang maha tinggi. Semoga Allah yang maha tinggi merahmati beliau. Beliau mengatakan al-ibadatu, ibadah itu hiya adalah ta'atullah, mentaati Allah. Jadi yang dimaksud ibadah adalah mentaati Allah, taatullah. Bimtithari, dengan menjalankan ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan. Jadi ibadah itu taat kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ala al-sinatir rusuli, melalui lisan-lisan para utusan Allah. Jadi ibadah adalah mentaati Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan melalui lisan-lisan para rasul. Wa qala aidan, Syekhul Islam juga berkata, wa qala dan berkata juga, aidan itu juga ya, Syekhul Islam, al-ibadatu ismun jami'un. Ibadah itu ismun jami'un, kata yang mencakup. Jadi ismun itu kata benda, kata jami'un yang mencakup. Likulli, untuk semua atau setiap, ma yuhibbuhullahu, apa saja amalan yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhoi olehnya. Jadi kalau disebut ibadah, maka ibadah ini kata, ibadah itu kata, satu kata. Dia mencakup ya, mengumpulkan, jami itu mengumpulkan atau mencakup. Likulli, untuk semua, ma yuhibbuhullahu, perkara apa saja yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhoi Allah. Kalau ada kata-kata ya, yang kata-kata ini mencakup sesuatu yang dicintai Allah, itu ibadah. Contoh apa? Contoh misalnya as-shalah. Ini kata, artinya sholat. Sholat ini adalah amalan yang dicintai dan diridhoi Allah. Berarti amalan ini ibadah. Minal aqwali, ibadah itu bisa berupa ucapan-ucapan, perkataan-perkataan. Seperti apa? Ibadah yang berupa ucapan. Seperti qiraatul Quran, ini adalah ibadah. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahyu 'anil munkar. Kemudian ibadah juga misalnya al-adhkar, berzikir, membaca zikir-zikir, doa, berdoa. Ini ibadah berupa apa? Ucapan. Kadang-kadang juga ta'lim, seperti mengajar begini, saya beribadah dengan ucapan saya, dengan perkataan saya. Wal amali, dan berupa amal-amal yang dikerjakan oleh anggota badan selain lisan. Al-zahirati, ibadah itu ada yang tampak, yang bisa terlihat ya, bisa didengar ya. Wal-batinati, maupun ada yang tidak tampak. Ada ibadah itu yang al-batinah, yang tersembunyi dalam hati. Seperti apa? Niat. Tidak ada orang yang bisa melihat niatnya orang lain, ya kan? Tadi yang datang ke sini niatnya apa? Tidak ada yang tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diri orang itu, kemudian diri orang itu tahu niatnya apa dia datang ke sini. Jadi Allah yang maha tahu, kemudian baru diri orang yang berniat itu. Ini adalah definisi atau ta'rif makna ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa qala al-Qurtubi. Sekarang definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, seorang pakar tafsir rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah yang Maha Tinggi merahmati beliau. Beliau mengatakan aslul ibadati, pokok atau pondasi ibadah itu adalah at-tadallulu, sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Wal khudu'u, disertai dengan ketundukan yang sempurna. Jadi yang dimaksud dengan asal atau pokok ibadah adalah adanya sikap merendahkan diri di hadapan Allah, dan adanya sikap tunduk dengan ketundukan sempurna kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika tidak mau mabuk-mabukan, itu beribadah kepada Allah. Karena kita tunduk dengan aturan Allah, itu ibadah kepada Allah. Ya. Kita ketika kita tidak mencaci maki pemimpin kita, kita ibadah ya. Jadi bukan jihad itu mencaci maki pemimpin. Ini balik-balik sekarang ini ya kan? Kalau dai tidak ada yang menyampaikan ini, wah berat ini. Kalau muslimin nanti kebiasaannya adalah menggibah, mencaci maki segi pemimpinnya. Jadi ibadah itu justru meninggalkan caci maki dan ejekan-ejekan dan kata-kata buruk kepada pemimpin. Ini ibadah sebenarnya, ibadah. Karena ibadah itu bisa jadi selain menjalankan perintah juga meninggalkan larangan. Dua-duanya ibadah. Baik. Kemudian waqala al-Imam Ibnu Katsir. Waqala al-Imam Ibnu Katsir berkata rahimahullah taala, kenapa dikatakan Imam? Imaduddin Ibnu Katsir, beliau berkata wa ibadatuhu, dan beribadah menyembah Allah, dia adalah ta'atuhu, mentaati Allah. Ini dia. Ibadah itu tidak kosong dari dua, mentaati Allah bifi'lil ma'muri, dengan menjalankan yang diperintahkan. Satu ini, dengan menjalankan yang diperintahkan. Ibadah kadang-kadang berupa menjalankan perintah. Yang kedua, wa tarkil mahdhuri, dan meninggalkan apa yang dilarangnya atau diharamkannya. Apa yang diharamkannya, inilah ibadah. Jadi ibadah itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang meninggalkan zina, ini ibadah. Tidak mabuk-mabukan, ibadah. Tidak mencaci maki orang tua, ibadah. Tidak durhaka kepada orang tua, ibadah. Tidak berkata-kata kasar kepada suami, ibadah. Ya, semuanya ini ibadah. Kemudian beliau mengatakan, wa ma'nal ayati, sedangkan makna ayat tersebut di atas, anna Allah, sesungguhnya Allah, khalaqal khalqa, Allah ciptakan makhluk, liya'buduhu wahdahu, untuk mereka menyembah Allah wahdahu semata. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Inilah makna dari ayat tersebut di atas. Allah ciptakan makhluk agar mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah. Faman ato'ahu, faman, maka barang siapa ato'ahu, yang to'at kepadanya, kepada siapa? Allah. Jazahu, Allah akan memberikan balasan kepadanya. Atammal jazai, dengan sesempurna-sempurna balasan. Jadi balasannya itu sempurna. Kalau kita mau taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enak pada jemaah. Kalau kita taat kepada Allah itu nikmat. Karena apa? Aturan Allah tidak ada yang keliru dan tidak ada yang kontradiksi. Apa? Bertentangan satu aturan dengan aturan yang lain. Kalau aturan bibiran manusia pasti penuh apa? Bertentangan, betul itu. Kalau aturan Allah tidak. Aturan Allah itu semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Ya. Bahkan sudah sering saya sampaikan, semua perintah Allah mengandung maslahah, apa? Kebaikan, ada masalehnya. Semua larangan Allah mengandung mafsadah dan madharrah, mengandung kerusakan dan bahaya. Semua larangan Allah, tanpa kecuali, ya, semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang, mohon maaf. Kenapa Allah melarang kita melihat wajah atau melihat fisik wanita yang bukan mahram kita? Ada madharrahnya enggak? Ada mafsadahnya, ada mafsadatnya tidak? Ada mafsadatnya. Bagi yang bujangan, khawatir jatuh pada zina. Bagi yang sudah menikah, yang sekarang punya pasangan hidup istri, khawatirnya apa? Meninggalkan istrinya, gak cinta lagi dengan istrinya. Karena yang dipandang adalah wanita lain, yang dikagumi adalah wanita lain, betul gak? Atau jangan, kagumi istri aku sendiri. Makanya kalau kita habis keluar, bapak-bapak ini, kita kan banyak di luar. Mau di luar ini yang kita saksikan, ya Allah, banyak maksiat, segera pulang ke rumah sudah. Jadi misalnya ya, misalnya mohon maaf, bapak mau belanja di sebuah toko, cari yang terdekat, jangan cari yang terjauh. Eh sekalian jalan-jalan ubah motor, jangan. Iya dong, sengaja ubah motor. Jangan, cari yang terdekat. Terdekat supaya kita gak banyak maksiat. Setelah itu pulang. Apalagi kita ingin menghidupkan ekonominya orang-orang Islam. Ini di Malaysia kabarnya, sekarang orang-orang belinya ke toko-toko muslim, bagus. Nah, kita ini enggak ya, alasannya wono ya misalnya. Ya. Beli toko-toko muslim ini biar tumbuh ekonomi orang-orang Islam. Kasihan ya toko-toko yang kecil-kecil ya, tegak payu kasihan. Dibeli, anak kita suruh beli gitu. Ustaz, kalau nanti tidak ada di situ, baru kita cari di toko yang lain. Bukan tidak boleh kita beli kepada toko-toko non-muslim, bukan tidak boleh. Tapi kalau kita ingin memberikan keuntungan bagi muslim, dia nanti menyekolahkan putranya, dia beli baju untuk menutup auratnya, ya enggak? Jadi kalau punya duit bukan seperti orang-orang yang tidak Islam, digunakan yang tidak baik. Kalau orang Islam kan digunakan untuk kebaikan, ya. Untuk bantu masjid, untuk puasa, untuk sahur dan puasanya dia dan seterusnya. Kasihan saudara-saudara kita, tokonya sepi. Kalau dengan retail-retail itu ya semuanya. Beli pada zamannya. Kalau perlu ya kawan-kawannya dirikan toko-toko, ya bener, yang kuat-kuat duitnya dirikan, kecil-kecil dulu 5-7 meter dirikan, nanti salah satu menjaga, tapi yang serius. Banyak kan kita ini gak serius, usaha apa aja ya, bangkrut dong, gak serius. Ya serius, keuntungan 3 juta jangan dimakan semuanya, yang dimakan 1 juta, yang 2 juta ditambahkan dengan modal, begitu. Harus demikian orang Islam, teman sekali yang Muhammad Allah Ta'ala. Baik. Wa man asahu, dan barang siapa durhaka kepada Allah, bermaksiat itu artinya apa? Durhaka. Adzabahu, Allah akan menyiksa dia, asyaddal adzabi, dengan seberat-berat siksaan. Wa annahu wa akhbara, Dan Allah menghabarkan annahu ghairu muhtajin ilaihim, bahwasanya Allah tidak membutuhkan mereka, bal humul fuqara'u ilaihi, bahkan merekalah yang butuh kepada Allah. Bal ya, saya ulangi, wa akhbara, dan Allah menghabarkan, Allah memberitakan annahu, sesungguhnya dia ghairu muhtajin, dia tidak butuh ilaihim, kepada hamba-hambanya, kepada mereka, bal bahkan hum, merekalah hamba-hamba, al-fuqara'u, yang membutuhkan ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Kita ini semuanya butuh Allah enggak? Butuh. Nah, kalau sudah apa semuanya butuh Allah, baru ada asap aja bingung, ya kan? Butuh Allah semuanya. Semuanya butuh Allah. Nanti harga-harga naik bingung, banyak PHK bingung, semua butuh Allah, ya kan? Butuh Allah. Makanya mendekatlah kepada Allah, jangan mendekat pada manusia. Manusia enggak bisa menyelesaikannya. Allah yang kita datangi. Bal humul fuqara'u ilaihi, bahkan mereka membutuhkan Allah, fi jami'i ahwalihim, dalam seluruh keadaan dan kondisi mereka. Wa huwa khaliquhum, dan dialah Allah penciptanya mereka. Wa raziquhum, dan pemberi rezeki buat mereka. Allah yang memberi rezeki untuk mereka. Jadi Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kita. Ini ya tauhid ini harus dipahami dengan baik, diamalkan. Masya Allah, masya Allah. Tidak ada orang yang mengeluh. Tidak ada orang yang mengeluh, cuma sekalian. Benar. Pokok dia mau betul-betul menyembah Allah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal itu tadi ada apa tadi? Aksinya, ada apa? Usahanya, tidak berpangku tangan, tidak bermanja-manja, tidak diam, tidak bermalas-malasan. Masalahnya banyak orang Islam itu ingin sesuatu yang lebih tapi tidak mau usaha. Itulah orang Islam. Kenyataannya begitu ya, kenyataannya begitu. Iya. Aku tahu beberapa pesantren di Kediri atau di Indonesia ini dulunya itu muntah rumah. Muntah rumah. Santrinya sedikit, ustadznya naik sepeda pancal. Oh iya. Sekarang pesantren sudah megah-megah. Benar ini. Iya, guru-guru kita. Kita kan taunya sekarang mereka sudah apa, diberi oleh Allah rezeki banyak. Ada di antara ustaz saya enggak mau cerita siapa nama beliau, masya Allah. Ustaz saya ini, semua uang dari pengajian itu kan ada amplop itu, semua dikasihkan pesantren, dia ngambil seberapa untuk anak istrinya. Akhirnya pesantrennya cepat megah, besar gitu, masya Allah. Beli bisa beli ini, bisa beli ini, masya Allah. Bahkan beliau dikasih mobil pun ya, yang dipakai mobilnya sendiri, mobil yang dikasih itu untuk kepentingan apa, pesantren, masya Allah. Sampai demikian ini guru-guru kita. Kamu gak mau cerita nama-namanya, antum tahu insya Allah. Ada yang di Jawa Timur, ada yang di Sulawesi, ada yang di mana, guru-guru kita, masya Allah. Ada yang semua usahanya itu digunakan untuk kepentingan pesantren. Kami mondok tidak bayar, insya Allah. Makan dua kali gratis. Karena di sana waktu itu kita makan dua kali, gak ada makan tiga kali. Jadi makan siang dan makan malam gratis. Listrik gratis. Biaya sekolah tidak ada. Jadi usaha-usaha itu dari hasil mengajarnya dan hasil bisnisnya itu semuanya untuk kepentingan apa? Santri. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, nasir sunnah, penolong sunnah, muhadithu diyaril Yaman, muhadithnya ahli hadisnya negeri Yaman, itu semua hartanya untuk santri. 6.000 santri di sana dicukupi semuanya. Yang bujangan makan 3 kali, yang berkeluarga dikasih uang bulanan sama keluarganya, bebas. Kalau berkeluarga kan nanti biar masak sendiri, biar sesuai dengan seliranya. Kalau bujangan ya makan bersama pondok. 6.000 santri gratis, bayangkan. Dan ternyata ulama itu saling ta'awun, tolong-menolong. Iya. Syekh bin Bas setiap bulan memberikan sebagian gajinya kepada Syekh Mukbil, transfer ke Syekh Mukbil. Sampai akhir hayatnya Syekh bin Bas tidak punya rumah. Banyak guru-guru kita demikian ini para jemaah yang rahmati Allah taala. Bukan tercela orang itu tinggal dengan mertua atau orang tuanya, enggak tercela. Syekh bin Bas itu tinggal di rumah dinas dari raja. Dibikinkan rumah enggak mau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dibikinkan rumah juga enggak mau. Masyaallah. Mah rumahnya dibuat asrama santri, masyaallah. Begitulah ulama-ulama kita berjuang ya. Kalau antum lihat ulama-ulama kita, Syekh bin Bas itu, kalau antum di video ini lihat, surbannya sederhana sekali. Beliau mau beli surban yang harganya ratusan real bisa gitu. Tapi sebenarnya antum lihat beberapa ustaz kita, sederhana bajunya itu ya. Antum enggak pernah beli kan ya, kan? Antum cawang tok ya. Sederhana sekali ya. Kadang baju-baju itu apa, baju bekas. Itu banyak ustaz-ustaz kita itu pakai baju bekas. Iya, baju bekas dipakai. Enggak malu mereka. Mereka lebih baik uang mereka untuk kepentingan yang lebih banyak lagi, lebih bermanfaat lagi. Daripada untuk hanya pamer baju atau pamer apa? Sandal atau pamer apa? Beberapa guru kita lihat sandalnya ini mau putus. Iya, mau putus. Kalau boleh dikatakan begitu, saya sawang itu, saya sawang. Saya sawang itu apa sebenarnya? Saya telah menyawangnya. Gitu. Saya perhatikan itu, ya Allah, kok melas sandal itu. Ngomong ya kan, kok aneh banget itu. Itu tuh aku loh ya, pusat-pusat kita. Tapi jangan melihat sandal saya nanti ya. Awas. Ya percuma di gelotang itu Pak. Allah. Coba disawang itu. Ya Allah, Allah. Masya Allah. Masya Allah, saya ketemu guru-guru saya itu masya Allah. Luar biasa mereka. Ulama-ulama itu luar biasa. Jadi ada, saya malu kadang-kadang dengan guru-guru kita. Makanya saya ingin buku-buku yang kita tulis ini gak usah diperjualbelikan sementara waktu. Ya. Karena apa? Di Saudi, saya sering itu kalau ngaji Pak, itu saya yang memberikan bukunya. Jadi kita tinggal datang aja, sudah buku baru datang ke kita. Masya Allah. Saya itu dibelikan oleh syekh saya, seorang doktor dari Saudi, kitab segini. Tahu-tahu saya mohon di surau, tahu. Angel, turun. Saya kantor saya di atas, di lantai 2. Saya turun, tahu. Dia buka kap, apa namanya, bukan kap, apa namanya, bagasi mobil sedannya, tek. Ini kitab buat antum. Antum karena mau ngaji kitab ini, ya. Saya belikan kitab ini di Riyadh, Masya Allah. Belinya di Riyadh. Kebetulan beliau kuliahnya, dulu S2-nya di Riyadh, baru S3-nya di Mesir. Jadi syekh itu belikan apa jamaahnya. Ini luar biasa. Teladan-teladan kita, sama sekalian, Muhammad Al-Tahir.